Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'alamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kita kembali bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita di bab Mu'amalah, masih terkait dengan khiyar aib ataupun hak khiyar yang diberikan oleh syariat kepada pihak yang bertransaksi karena adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Sebenarnya ada banyak contoh yang kita sudah lewati kemarin. Namun di sini secara ringkas kita akan ulang kembali dan berikan kata kunci sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh, yaitu bobit ataupun acuan yang kita perlu pegang gitu ya, yang kita perlu perhatikan adalah aib itu semua yang mengurangi harga. Jadi cacat yang kemudian berhak untuk mendapatkan ganti rugi ataupun berhak mendapatkan pilihan untuk pembatalan itu adalah sesuatu yang mengurangi harga. Maka itu adalah kaidah ataupun kata kunci yang diberikan oleh Syekh. Jadi kaidah dalam cacat itu, dia akan menimbulkan efek kepada harga. Dan ini yang diperhitungkan adalah harga yang tidak wajar. Karena ada sesuatu yang dia itu masih dalam batas wajar, dalam masih ditolerir. Nah, ada yang sudah tidak wajar. Itu yang kemudian diperhitungkan. Karena apa? Kemarin seperti yang sudah disampaikan, ada cacat-cacat yang itu mungkin kecil. Seperti pengiriman paket, lalu kemudian ketika di perjalanan ekspedisi, misalnya dia tertimpa bahan ataupun barang yang lain, maka kemudian kotaknya agak sedikit tidak rata lagi dan seterusnya, itu tidak merusak dan tidak mempengaruhi harga, maka tidak masalah. Ini silahkan nanti dikembangkan, kata beliau, bentuknya macam-macam gitu ya. Contoh lain misalkan kemarin kalau kita beli hewan, hewannya kemudian tanduknya patah sebelah, apakah itu kemudian mempengaruhi harga atau tidak, dan seterusnya, itu bisa dikembangkan dengan kata kunci ini tadi. Selanjutnya, di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang konsekuensi. Apabila kita sudah melakukan transaksi, namun ternyata barang yang kita beli itu terdapat cacat. Di sini beliau mengatakan, فَإِذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي الْعَيْبَ بَعْدُ. Kalau seandainya si pembeli kemudian mengetahui ada cacat pada barang yang dia beli. Al-fa'il, al-mushtari. Jadi Syekh itu kadang kalau menjelaskan, beliau kadang memberikan tambahan-tambahan faedah dari sisi bahasa. Jadi aib ataupun cacat pada barang itu bisa saja yang dirugikan adalah penjual, bisa juga yang dirugikan adalah pembeli. Contohnya kalau yang dirugikan pembeli, misalkan penjual ini menjual barang yang cacat. Ya memang umumnya seperti itu, kita beli barang, Pak saya beli apa, misalkan saya beli kendaraan, kita beli peralatan elektronik. Begitu barangnya kita terima, ternyata barangnya cacat, ada masalah. Umumnya memang pembeli yang tertipu ataupun pembeli yang dirugikan. Namun kata beliau, ada juga kondisi-kondisi di mana penjual yang dia itu tertipu ataupun penjual yang dia menerima pembayaran yang cacat. Contohnya gimana? Kadang kan ada pembeli itu dia kalau ngasih uang, kadang uangnya itu sudah koyak. Pernah, jadi kadang disembunyikan yang rusaknya, kemudian uangnya dikasihkan. Atau kalau bayarannya dalam bentuk hewan atau dalam bentuk barang itu malah lebih jelas. Misalkan saya beli ini ya, beli motornya, saya bayar misalkan pakai sapi. Saya mau beli mobilnya, saya bayar pakai sapi. Nah, ternyata di sapi itu yang menjadi bayaran ada cacatnya. Itu tentu penjual nanti berhak juga untuk melakukan apa khiyar karena ada cacat pada saman ataupun bayaran yang diserahkan oleh si pembeli. Ba'du. Nah, di sini beliau memberikan tambahan faedah secara bahasa. Barangkali kalau kita belum belajar bahasa Arab ataupun kita belum apa namanya mempelajari sisi bahasa ini mungkin terasa kurang berfaedah ataupun kurang dibutuhkan. Tapi di sini kita lihat beliau memberikan penjelasan kata-kata ba'du fihi iskal bikaunil kalimah marfu'ah ma'a annaha dzaraf zaman. Jadi ba'du itu kan kalau diterjemahkan adalah setelah. Setelah itu artinya berarti kata keterangan waktu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan ada seperti itu ya, subjek, predikat, objek, kemudian ada K gitu ya. K itu adalah kata keterangan. Keterangan waktu ataupun tempat. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu kan mestinya kaidahnya kalau ba'du atau kata keterangan itu zorof itu harusnya dia adalah mansub. Tapi kenapa kok di sini adalah marfu kata beliau? Nah, disinilah letak faedah yang kita lihat dari beliau memberikan faedah kepada kita. Karena mudhof ilaihnya itu dihapus. Jadi mudhof ilaihnya itu dihapus dan kemudian kata ba'du tadi diniatkan untuk menggantikan makna. Jadi kalau kita belum belajar bahasa Arab ya enggak apa-apa, disimak saja gitu ya faedahnya. Karena memang istilah mudhof ilaih ini akan dipahami dengan mudah ketika kita sudah belajar bahasa Arab. Fasara mabniyan ala dhom. Makanya si ba'du tadi harokatnya itu menjadi dhommah dia, bukan lagi mansub. Sehingga kenapa harokatnya ini dhommah? Ini harokatnya mabni kata beliau, bukan harokat i'rob. Jadi ini kan istilah-istilah yang mungkin kurang familiar. Kayak kita apa sih istilahnya harokah bina, harokah i'rob gitu. Ada harokat karena dia mabni, harokat karena dia mu'rob, mudhof ilaih. Nah, orang yang belum belajar bahasa Arab mungkin tidak kenal gitu ya dengan istilah-istilah semacam ini. Cuman beliau berikan faedah. Maka disebutkan kata-kata qobla dan ba'da itu kan ada empat kondisi. Jadi ini lagi lebih rinci lagi kata beliau. Di dalam kalimat, kata-kata keterangan seperti qobla itu kan sebelum, ba'da itu setelah. Itu dia ada empat kondisi di dalam kalimat itu, kata beliau. Bisa mudhof ilaihnya itu disebutkan secara komplit, atau mudhof ilaihnya dihapus, kemudian kata-kata ba'du, kata-kata qoblu, atau qobla itu diniatkan untuk apa? Menggantikan lafalnya. Lafal dari mudhof ilaih. Atau mudhof ilaihnya dihapus, kemudian diniatkan maknanya. Atau yuhzaf wala yunwa lafzuhu wala makna. Jadi ada empat kemungkinan. Ketika kita menyebutkan kata ba'da, kata qobla di dalam kalimat itu, bisa dia diikuti dengan mudhof ilaih, bisa mudhof ilaihnya dihapus. Nah, ketika mudhof ilaihnya ini dihapus, ada tambahan tiga kemungkinan. Si posisinya ba'da, qobla itu, ini loh dia diniatkan menggantikan maknanya, atau menggantikan lafalnya, atau tidak menggantikan sama sekali. Makanya, fahuwa fil hala al-akhirah mu'rob unawan. Makanya nanti kita pernah lihat ya, di dalam kata-kata atau dalam kalimat, kok ada kata ba'da, ada qobla itu ditanwin. Gitu. Nah, itu berarti kata ini disebutkan, sementara mudhof ilaihnya dihilangkan. Mudhof ilaihnya dihilangkan, tapi posisi dia tidak dalam rangka menggantikan lafal ataupun makna. Ada di dalam bait syair, gitu ya. Fasagha li syarabu wang kuntu qoblan. Perhatikan. Di sini dikasih kata qoblan. Qoblan ditanwin. Jadi bisa ternyata kayak ba'da, qobla, itu dia ditanwin. Kalau tadi kan kita lihat harokatnya ba'du. Nah ini berarti dia masuk di kondisi yang keempat. di mana mudhof ilaihnya dihilangkan, tapi kemudian qobla ini tidak menggantikan posisi makna ataupun lafal. Fa idza hudzifal mudhof wa nuwiya lafzuhu. Nah, bagaimana kalau kondisinya tadi yang pertama, yang kedua, mudhofnya dihapus, tapi kemudian si posisi ba'da atau qobla ini diniatkan untuk menggantikan lafal. Maka posisinya adalah dia mu'rob tapi tidak ditanwin. Ghair munawwan. Maka kita bisa bilang, ataitu min qobli fawajatu sahibi min qobli. Jadi dia dikasroh. Di kasroh dia enggak tanwin tapi. Fahuna mu'rob ghair munawwan. Li'anahu nuwiya lafzu al-mudhof ilaih. Artinya, dia memakai harokat daripada mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harokatnya kan kasroh ya. Maka di sini qobl di situ dia di kasroh. Kalau mudhof ilaihnya dihapus, kemudian dia niatkan sebagai makna daripada mudhof ilaih, maka dia mabni ala dhom. Jadi dhommah dia. Seperti ataitu min qoblu. Min qoblu di sini itu sebelum zaman ini fawajatu sahibi. Jadi seperti itu. Fa idza dzakaral mudhof ilaih fahina idzin yu'rab bi at-tab' la yunawan li'anna sya'ir yaqul li mukhatabi. Jadi itu adalah tambahan faedah saja. Ketika qobla, ketika ba'du disebutkan di dalam kalimat, dia ada beberapa kemungkinan dan di sini ada 4 kemungkinan. Maka bisa dia tadi mansub, bisa juga kemudian dia tadi itu adalah marfu, gitu ya. Kalau tadi dia itu kepada makna, maka dia bisa dinasobkan. Kalau kemudian dia lafal tadi bisa dia adalah majrur. Nah, kemudian kembali kepada kata ba'du. Jadi itu adalah sekilas ya, sekilas tentang ilmu di dalam grammar ataupun tata tata bahasa Arab yang ditambahkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Baik, kita kembali kepada topik kita. Kata-kata ba'du artinya apa sih? Ketika kita beli barang, ba'du itu tadi keterangan waktu. Setelah kita beli, habis itu kita baru tahu. Ternyata barangnya cacat. Sehingga artinya apa? Kalau kita sudah tahu fa'idha alima bihi indal akdi. Kalau kita tahunya itu pada saat akad. Kita mau transaksi nih, Pak. Saya mau beli gelas ya, Pak ya. Ini gelas. Ada kopinya kan. Saya mau beli gelas ini, Pak. Kita tahu nih, gelasnya retak. Jadi di pinggir-pinggirnya sudah tahu. Ini retak ini gelasnya. Tapi kita kemudian bilang, enggak apa-apa, saya beli aja. Nah, kita tahu barangnya sudah bermasalah ketika akad. Maka berarti, fala khiyarolahu. Tidak berhak dia kemudian nanti minta khiyar. Kita datang, Pak, saya enggak jadi beli gelasnya, Pak. Ternyata gelasnya sampai rumah pecah. Ya, salah Bapak. Sudah tahu tadi gelasnya retak. Pas akad Bapak tahu, sadar. Tetap ingin lanjut. Enggak boleh. Kita tidak terima khiyar seperti itu. Li'annahu aqadahu alaihi ma'a ilmihi bi aibihi yadullu ala ridahu bihi. Makanya ada kaidahnya, kalau kita akad terhadap suatu barang dan barang itu sudah tahu kita ada cacat, kita tetap bilang, ya enggak apa-apa, saya beli. Tetap lanjut. Berarti kita dianggap ridho dengan cacat yang ada pada barang itu. Makanya konteksnya tadi sudah dipertegas. Kita awalnya pas akad enggak tahu. Saya kira barangnya bagus. Begitu selesai akad, kita bawa pulang, ketahuan ada masalah barang tersebut. Wa idza radiya bil aib faqad lazimal bai' wa kadza law syurita alaihi walakin idza lam ya'lam summa 'alima bihi yaqulul mu'allif. Jadi pembahasan kita itu awalnya si pembeli itu enggak tahu kalau barangnya bermasalah. Maka setelahnya baru dia tahu. Jadi posisi cacat itu kalau kita mau petakan gitu ya. Ini nanti ketika akad, ini ketika pasca akad. Di sini berarti sebelum. Nah, posisi dua ini dia tidak tahu gitu loh. Tidak tahu dia kalau ternyata ada cacat itu. Nah, kita mau diskusi yang semacam ini. Nah, bagaimana nanti apa yang harus dilakukan setelah akad, kemudian dia baru tahu, barangnya bermasalah ini. Kita akan bahas yang ada di poin ini nanti. Jadi kalau dia sudah tahu itu tidak masuk dan tidak diterima karena dia sudah tahu ketika akad. Maka kata penulis rahimahullah, dia punya pilihan. Yang pertama pilihannya adalah amsakahu, barangnya tetap dimiliki oleh dia. Kemudian biarsih, dia minta ganti rugi. Wahua kistu, kistu itu kayak selisih porsi antara qimah as-sihah wal aib. Nah, perhatikan ya, di sini ada kata qimah, ada kata saman. Apa bedanya qimah dengan saman? Kalau bahasa Indonesia mungkin sama ya, harga gitu ya. Jadi apa ya kalau mau diterjemahkan? Tapi kita lihat nanti secara makna. Apa bedanya antara qimah dengan saman? Kata beliau, qis itu adalah selisih antara qimah sihah dengan aib. Jadi berapa harga barang ketika dia normal, lalu selisihnya ketika dia cacat itu berapa. Nah, perhatikan faedahnya. Kata-kata qimah itu berbeda dengan kata saman. Qimah beda dengan saman. Apa bedanya, kata beliau, antara qimah dengan saman? Qimah itu adalah saman inda amatin nas. Jadi kalau qimah itu merupakan harga umum, harga pasaran. Sementara saman itu adalah huwallazi waqa'a 'alaihil 'aqdu, harga kesepakatan penjual dengan pembeli. Bisa dibedakan ya antara qimah dengan saman. Nah, faidha ishtaraita ma yusawi samaniyata bisitta. Kalau kita membeli barang yang harganya itu mungkin standar pasarnya 8 juta misalkan. Kita beli kemudian dengan harga 6 juta. Maka qimahnya berapa? 8 juta. Samannya 6 juta. Maka kata beliau, intabih inda kita batil ukud. Nah, ini kalau kita nulis teksnya dalam bahasa Arab. Jadi, tadi kalau setelah akad kita tahu ada masalah, berarti kita punya pilihan. Satu, pilihannya adalah barang tetap dipegang, barang tetap, plus kita minta ganti rugi. Ganti rugi atau selisih. Nah, nanti pilihan dua kita lihat apa. Cuman kalau dalam menentukan ganti rugi gitu ya, cara ini. Cara minta ganti rugi ataupun selisih. Nah, tadi ada kata kunci beda antara qimah itu adalah harga pasar atau harga umum, itu qimah. Kemudian saman itu tadi adalah harga akad. Nah, contohnya misalkan harga pasarnya berapa barang ini gitu ya. Barang ini misalkan harga pasarnya adalah 8 juta. Nah, kemudian harga ketika akad ya macam-macam kan, tergantung kesepakatan. Bisa aja dijualnya 6 juta. Bisa aja dijualnya 10 juta. Jadi beliau ingin menegaskan nanti kalau ini diperlukan gitu ya. Kalau antara qimah dengan saman ini berbeda. Tidak sama. Kalau harga pasarnya 8 juta, dijualnya juga 8 juta, itu enggak ada masalah, berarti qimah dengan samannya aman. Tapi kalau kemudian harga pasarnya tadi 8 juta, qimahnya itu 8 juta, samannya 6 juta, nah, ini agak perlu ada perhitungan, kata beliau, yang perlu diperhatikan. Contohnya, kata beliau seperti ini. Nah, ini kalau perhatikan, kata beliau, untuk notaris ya. Notaris atau pihak-pihak yang mencatat, membuat dokumen akad. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia ini, bingung ya, kita mau buat apa ya, qimah itu. Saman juga, kayaknya kita harga deh, gitu. Kita harga gitu ya. Mungkin ditambah harga pasar gitu, harga umum. Sementara ini harga akad, bisa aja seperti itu ya. Nah, kembali kepada konteks tadi, kistuma baina qimati siha wal aib. Sehingga barang ini kita lihat Ini kalau kondisinya normal, dalam kondisi sehat, nggak ada cacat, itu kira-kira berapa harganya? Qiimahnya berapa? Setelah itu kita cek ketika dia cacat. Jadi baru kemudian tuh khos an-nisbah berapa kira-kira persentasenya bainal qiimatihi sahihan wa qiimatihi ma'iban. Itulah kemudian ketemu yang namanya tadi arsh. Selisih tadi. Misal uzalik. Nah, sekarang kita lihat aja langsung ke contohnya supaya lebih gampang cara ngitungnya, supaya kita bisa punya pemahaman. Kalau kita beli barang terus kemudian barangnya cacat, kira-kira gimana cara minta ganti ruginya, cara ngitungnya. Misalkan nih ada mobil ya. Mobil qiimahnya, perhatikan qiimah berarti harga pasarnya. Mi'ah alf. Mi'ah alf itu berarti 100 ribu ya. Anggap 100 ribu kali 4 ribu berapa? 400 juta ya. Iya, 400 juta ya. Nah, anggap berarti harganya 400 juta. Kemudian dijual berapa? Dijual misalkan 300. Dia beli. Cuman ini beliau jualnya jauh sekali gitu ya. Setengahnya berarti 200 juta. Setelah itu ketahuan ada cacat. Wa qulna li ahlil khibrah qaddirul aib. Ini kira-kira berapa harga cacatnya? Kalau ini cacatnya kira-kira selisihnya 20%. Jadi atau 1/5-nya. Itulah yang kemudian kita hitung. Jadi kembali ke sini aja hitungannya ya. Objeknya mobil misalkan ya, kita transaksinya mobil. Nah, mobil ini harga pasar itu tadi apa? Saman ya. Qiimah. Harga pasarnya itu 400 juta. Tapi harga akad, kesepakatan antara penjual dengan pembeli, ini adalah saman, berapa? Dijual dia 200 juta. Qadarullah setelah akad baru tahu, barangnya cacat. Ada masalah dengan barang itu. Cacat, kita tanya kepada orang yang biasa jual beli mobil. Pak, coba pak kalau cacatnya seperti ini kira-kira berapa? Nah, tadi kan kita pakainya harga pasar. Oh, itu kalau cacatnya seperti itu, dia akan berkurang harganya 20%. Ya, 20% itu kan kalau kita buat itu adalah 1/5 kan ya. 20 bagi 100, 1/5. Nah. Oke, berarti kalau gitu ya, si penjual harus kembalikan berapa kepada B? Karena tadi harga akadnya adalah 200 juta, ya sudah 200 juta dikali 1/5. Berapa harusnya dibalikkan? 50 ya? 40 ya? 200 juta dibagi 5, 40. Nah, berarti harusnya si penjual kembalikan 40 juta sehingga harga barang ini hanya 160 juta saja. Paham ya? Jadi ini cara menghitung Enggak boleh kalau kemudian tadi dia yang ini 400 juta kalau kita ngitungnya tidak pakai persen. Berapa pak ini harga barangnya kalau dia itu berkurang gitu kan? Ya kalau 1/5 dari 400 juta berapa kira-kira? 40 dibagi 5, 8, 80 juta. Nah nggak boleh 200 juta dikurang 80, nggak. Tapi cara menghitungnya seperti ini. Nah ini yang menjadi kata kunci kalau kita mau menghitung antara harga jual dengan harga pasar yang berbeda. Sehingga ini bisa kita terapkan seperti apa lagi misalkan. Kalau misalkan kita beli barang ya, harga pasarnya supaya lebih paham gitu ya. Kalau misalkan harga pasarnya adalah 10. Kemudian ke dia harga akadnya dijual misalkan harga akadnya dijual lebih mahal 20 harganya misalkan. Nah, ternyata setelah akad ada cacat. Baik. Harganya kalau cacat berapa kira-kira harga cacatnya, Pak? Oh, harga cacatnya ini Kalau seperti ini, misalkan, jadi 7 harganya. Jadi 7. Berarti kalau gitu, selisihnya kan ada 3. 10 per 7, 3 per 10 gitu ya. Itu adalah selisih daripada harga. Ya sudah, kita tinggal 20 dikali. Ini berapa ini tadi persennya? 3 per 10. Ini kita bawakan ke sini. 3 per 10. Jadi ini berapa jadinya? 2 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, 6 inilah yang harus dikembalikan. Berarti ini harga cacatnya kalau dia pakai angka 20, ketemunya adalah 14. Seperti itu. Jadi ini adalah teknis-teknis untuk cara menghitung ars ataupun selisih cacat ketika qiimah, harga pasar barang itu berbeda dengan harga ketika akad. Karena bisa saja kan kita menjual barang itu ketika akad lebih murah atau lebih mahal atau sama dengan harga pasar. Itu sah-sah saja. Makanya poin ini kata beliau perlu diperhatikan. Atau pilihan yang kedua, kalau tadi kan pilihan satunya adalah kita barangnya tetap jadi milik kita, kita minta ganti rugi. Oke, nggak apa-apa, barangnya tetap punya saya, tapi tolong dibalikkan selisih uang saya. Boleh seperti itu. Atau yang kedua, kata beliau, raddahu wa akhadha as-saman. Jadi, tadi pilihan keduanya di sini. Yang kedua adalah balikkan barang, ya, balikkan barangnya. Ya udah kita batal aja akadnya ya. Saya enggak mau. Nih barang kamu yang cacat tadi saya kembalikan dan kemudian ambil uang Anda. Kita ambil uang. Ini pilihan dua. Jadi silakan dipilih mau pilihan satu atau pilihan dua. Sah-sah saja. Ada sebenarnya pilihan tiga. Pilihan tiga itu cuman ya ini kita tidak bahas karena ini orangnya sudah mengikhlaskan. Jadi barangnya tetap kemudian plus dia ikhlas. Jadi kadang ada orang tipenya semacam itu. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa, saya terima barangnya dan seterusnya. Bisa, tapi yang umumnya disebutkan adalah dua di kitab. Jadi kata beliau, la ka antaru dalmabi, Anda punya hak untuk mengembalikan barang tadi dan kemudian batalkan akadnya, ambil uang Anda. Jadi tadi kita sudah nyerahkan uang berapa? Misalkan untuk beli mobil 400 juta ya, harganya harusnya dijual 400 juta, ternyata karena cacat itu mestinya kita cuma bayar 300 juta. Nah, kita enggak mau karena kita enggak percaya sama orang ya. Udah, wah ini orangnya udah enggak jujur gitu. Saya enggak mau transaksi sama orang yang enggak jujur. Pak, mobilnya tak kembaliin walaupun dia bisa ambil opsi satu gitu ya. Sini uang saya yang 400 juta. Jadi dia ambil kembali uangnya. Fal mustari bil khiyar. Jadi pembeli punya pilihan semacam itu. Hadza ma dhahaba ilaihil fuqaha rahimahumullah. Inilah yang dipilih oleh para fuqaha. Akan tetapi Syekhul Islam beliau mengatakan, jadi Syekhul Islam ini punya pendapat yang agak berbeda dibanding yang lain, kata beliau, imma an ya'khudzahu majanan wa imma an yaruddah. Jadi Syekhul Islam itu kasih dua opsi. Oke, kamu udah beli barang. Kamu tahu barangnya cacat. Oke, pilihan kamu cuma dua. Balikkan, kamu terima barangnya secara gratis, gak boleh kamu minta ganti rugi, atau kalau enggak ya udah balikin. Sehingga beliau berpandangan yang namanya ars, selisih harga tadi, kalau misalkan harga mobil normalnya 400 juta, kalau ada cacat semacam tadi 300, selisihnya kan 100. Nah, kita ketika minta 100 itu kasih ke saya, itu kata beliau, itu harus izin atau ridho dari si penjual. Karena itu disebut juga dengan akad mu'awadhah. Pertimbangan beliau seperti itu. Sehingga penjual seakan mengatakan, saya jual barang ini ke kamu, pilihannya ya kamu terima barangnya atau kamu balikkan. Udah kamu belikan dari saya, ya udah ambillah barangnya. Jangan lagi kemudian kamu minta selisih dari saya. Atau kalau enggak, balikkan. Ya, sini barangnya, nanti saya kasih uang kamu. Sehingga tambahan ars tadi ini seakan sebagai akad baru. Jadi kalau ada yang minta selisih kata beliau itu seperti kita buat akad baru. Wa madzhaba ilaihi syekh wajihun illa idza alimna annal ba'i mudallis. Ai alim bil aib lakinnahu dallasa fa huna yakunul khiyar bainal imsak mal arsy wa baina arrad. Nah, Di sini, kata beliau, mungkin akan lebih pas kalau kita tahu bahwa si penjual itu mudallis. Si penjual itu menutup-nutupi. Nah, kalau itu mungkin bisalah pas kita bilang semacam itu. Namun kalau memang kondisinya adalah dia kondisi normal, gitu. Artinya ya orang yang jual juga mungkin nggak ada niat nipu, dia bahkan bisa jadi nggak tahu. Dia baru beli mobil, kemudian setelah 2-3 hari pakai, dia jual lagi misalnya. Dia kan kadang nggak tahu ya dalam pemakaian 2-3 hari kalau ada cacat. Kalau seperti itu, mungkin bisa. Konteksnya dalam kondisi ada yang menipu, mungkin bisa diterapkan pendapat tadi. Sehingga diperketat urusannya, jadi pilihannya ya udah batalin aja gitu ya. Kalau enggak ya yang lebih tepat seperti tadi. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana kalau misalkan dia jual barang dengan syarat. Barangnya saya jual, tapi kalau ada cacat saya enggak mau tahu. Saya enggak mau tahu, pokoknya kalau ada cacat ya enggak urusan saya. Faqad sabaqa annahu in abra'ahu ba'dal 'aqdi fal ibra' sahihun wa qila al 'aqdu la yasih 'ala al mazhab. Nah, cuman sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan ibra' semacam ini. Penjual ingin berlepas diri. Saya tidak mau tahu kalau ada cacat, saya tidak mau urusan. Ini kata kuncinya adalah selama dia tidak bohong. Selama dia tidak bohong, selama dia tidak menutup-nutupi, maka ibrok semacam itu dinyatakan sah. Boleh. Baik sebelum akad ataupun setelah akad. Tidak apa-apa. Selama dia tidak bohong. Jadi dia bilang, Pak, ini mobil saya baru beli kemarin loh Pak. Ini baru saya pakai 2 hari atau 3 hari. Jadi saya nggak tahu mobil ini tuh ada cacat atau enggak. Dan ini memang saya jual karena saya butuh. Atau saya mau beli ada mobil yang ditawarkan ke saya lebih bagus. Jadi ini mau saya jual sekarang gitu. Saya jual cepat. Jadi saya mau ibro. Ibro itu artinya kalau nanti ada masalah di barang ini, di mobil ini, saya nggak mau tahu Pak ya. Jadi tolong jangan tuntut saya. Nah, selama dia tidak menutup-nutupi dan dia emang nggak tahu, ya boleh. Dan itu tidak masalah. Kemudian, yang berikutnya. Seandainya, talifal mabi', ini kasusnya begini. Ada cacat setelah akad, tapi qadarullah barangnya rusak. Barangnya hancur. Jadi kita beli barang, kita tahu ini barang cacat. Tapi qadarullah setelah itu kebakaran, setelah itu barangnya rusak. Atau kemudian ataqal abdu ta'ayyanal arsh. Nah, kalau seperti itu, kita udah enggak punya pilihan yang kedua. Pilihan kedua tadi apa? Balikkan barang kan? Barangnya dibalikkan. Nah, kita enggak punya pilihan itu. Kenapa? Barangnya rusak, udah enggak ada. Ya sudah, jadi kita enggak bisa balikkan lagi dia. Nah, al-mustari baina khiyaraini. Kata beliau tadi kan pembeli itu punya dua opsi, punya dua pilihan. Imma an yarudda wa imma an ya'khudzal arsh. Pilihan satu, balikkan barang, minta uang dia. Atau dia kemudian pegang barangnya, tetap jadi milik dia, tapi dia minta selisih ganti rugi. Lakin yata'ayyan al-arsh, idza ta'azzara ar-radd. Kalau memang tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang, ya sudah. Berarti dia enggak punya pilihan lain. Maka ini adalah sebuah kaidah penting kita perlu catat. Idza ta'azzara ar-raddu ta'ayyana al-arsyu, maka saat tidak memungkinkan mengembalikan barang, otomatis yang terjadi adalah pilihannya tinggal satu. Dia hanya boleh minta ganti rugi. Ini kondisi ataupun kaidah ya. Kaidahnya tadi kan dia punya dua opsi tuh. Ya, kaidahnya tidak bisa balikkan barang, maka otomatis pilihannya tinggal satu, yaitu ambil ganti rugi. Jadi kita tinggal minta aja, udah Pak, ini barangnya udah rusak, tapi yang jelas barang Bapak cacat. Oke, saya minta ganti ruginya. Ini kaidah yang dikasih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi gimana? Saya nggak bisa balikin barangnya karena udah rusak. Tapi yang jelas barangnya cacat, saya nggak terima gitu loh. Kalau saya bayar lebih mahal, maka Anda tinggal minta saja berapa nilai ars atau ganti ruginya. Contohnya gimana? Kata beliau. Contoh kasusnya. Rajulun ishtara naqatan fawajada fiha aiban. Ada orang dia beli unta. Nah, cuman kan kalau di tempat kita ada yang jual beli unta, mungkin jarang ya. Kalaupun ada, mungkin wujudnya sudah berupa daging mungkin, bukan lagi unta yang masih hidup mungkin. Ah, tapi bisa juga sih ada, nggak tahu lah ya. Jadi anggap aja kambing atau sapi gitu, paling gampang. Kita beli sapi, beli kambing. Ternyata kita tahu ini hewan ada cacat. Entah di kakinya mungkin, atau mungkin di pahanya, atau di badannya, di kepalanya. Walakinan naqa matat qabla an yaruddaha fayata'ayyan al-'arsy. Nah, kita tahunya misalkan tadi belinya pagi nih. Pagi ini kita beli, terus kita bawa pulang, sore kita baru sadar, pas mau masukkan ke kandang, ini ada masalah ini sama hewan ini, ada cacatnya. Ya udahlah, besok pagi saya balikkan. Rencananya pagi mau dipulangkan. Pagi-pagi buka kandang udah mati hewannya. Otomatis kejadian ini katanya pilihannya adalah dia tinggal minta ganti rugi. Kadang kan gitu. Dia tinggal foto aja pas mau masukkan ke kandang kan dilihat ada cacat, dia videoin gitu kan. Dia kirim ke penjual, "Pak, ini barangnya sapinya cacat. Sapinya cacat, saya nggak terima, saya mau balikkan." Apa kata penjual, "Ya udah, besok datang ke sini bawa aja sapinya, nanti saya ganti atau kamu boleh balikkan sapinya." Besok paginya udah mati. Dia berhak untuk minta selisih ganti rugi itu. Contoh yang lain. Nah, contoh yang lain di sini beliau membawakan contoh budak. Cuman mungkin di zaman kita agak susah ya. Beli budak, kemudian setelah itu dia merdekakan. Habis itu dia baru tahu, ternyata di budak ini ada cacat. Jadi setelah dimerdekakan itu tidak menghilangkan hak dia untuk mendapatkan ganti rugi. Kenapa kok nggak dibalikkan aja budak yang merdeka? Ya karena orang kalau sudah merdeka, ubudiyatuhu zalat, hilang statusnya sebagai budak itu udah hilang. Sehingga kita nggak bisa lagi balikkan. Berarti pilihannya adalah al-arsh. Kemudian ini faedah juga. Kapan kita itu hanya berhak mendapatkan ganti rugi, nggak bisa dibalikkan barang? Tadi pertama kondisinya ketika barangnya rusak, barangnya udah nggak ada. Yang kedua adalah kondisinya kata beliau, yata'ayyan ar-radd idza lazima minal arsyi ar-riba. Kalau kita balikkan, kalau penjual ngasih uang, itu jatuh kepada riba, maka dilarang. Kenapa? Ini kita lihat contohnya. Misal, A sama B transaksi. A jual emas, perhiasan. Dia bilang, "B, istri kamu suka kalung kan ya? Suka perhiasan kan? Nah, saya jual nih. Saya jual." Dijual sama si A ke B. Ya namanya bapak-bapak kan gak pernah beli kalung gitu ya. Beli perhiasan gitu ya. Ya yaudahlah, dia sama teman percaya aja dijual. Seneng dia, dibawa pulang. Bayar kan? Dibayar saat itu juga. Harus cash. Nah, sampai rumah diperiksa sama istrinya. "Bang, ini kayaknya kalungnya ada masalah," kata istrinya kan. "Ada cacat ternyata." "Masa sih?" gitu kan. Padahal tadi udah seneng-seneng gitu kan. Udah seneng-seneng, "Wih, suaminya ngasih perhiasan." Oke, terus pilihannya gimana? Pilihannya gimana kira-kira? Nah, kalau seperti ini, pilihannya cuma satu. Jadi kata beliau, la yumkin an ya'khudal arsy. Enggak boleh di sini dia minta ganti rugi. Enggak boleh dia telepon sama temannya, ini uang saya selisihnya, tolong balikkan." Kata beliau enggak boleh. Karena nanti akan terjadi riba. Ya. Sayakunu lil mushtari zahabun biwazni az-zahab allazi dafa'a summa yuzadu 'ala dzalika al-arsy. Jadi dia mendapatkan emas sesuai dengan kadar yang dia bayarkan, kemudian dia mendapatkan tambahan dari si penjual tadi. Fadhabit, sehingga kata kuncinya di sini adalah, kalau memang tidak memungkinkan untuk dikembalikan, pilihannya adalah minta ganti rugi. Kemudian kalau dikembalikan, nanti yang terjadi adalah riba, seperti tukar emas dengan perhiasan tadi, atau emas dibayar dengan emas gitu ya, maka otomatis yang terjadi adalah harus di cancel transaksinya. Nggak tahu ya, ini kalau konteksnya adalah dia bayar pakai emas juga. Fayuqal li hadzal ladzi wajada fil huli aiban imma an taruddah wa imma an tamsakah biduni arsyin. Jadi kalau suami yang tadi beli emas dan sudah cacat seperti itu, ya pilihannya adalah udah Pak, dipegang aja emasnya, enggak boleh minta ganti rugi, atau kalau enggak setuju ya udah, balikin emasnya, minta uangnya tadi, ya. Karena kalau akhadzal arsya lazima min hadzal riba fala yajuz, gitu ya. Wa in ishtara malam ya'lam. Nah, sekarang kita pindah ke kasus lain. Ini kasusnya sekarang kita beli barang, tapi kondisi barangnya itu ketutup. Ya, jadi enggak kelihatan dia. Cara taunya gimana katanya? Cara taunya adalah dipecah, dikaser. Contohnya apa? Kita beli kelapa. Kita beli telur. Nah, cuman di sini beliau membedakan baidun na'am itu telur apa ya? Burung unta. Jadi telurnya yang gede itu. Jadi cangkangnya keras kan? Nah, itu juga kalau kita belah, itu cangkang itu bisa dipakai buat mangkok. Bisa dipakai buat wadah. Beda kan sama telur ayam. Kalau telur ayam ya udah pecah, dia enggak bisa untuk tempat lagi gitu. Kalau yang burung unta yang gede telurnya itu, dia bisa dipakai untuk fungsi yang lain. Nah, kalau kemudian dia belah ternyata bermasalah, rusak, enggak bagus isinya, maka dia berhak minta ganti rugi. Kalau dia pengin kembalikan, maka dia harus bayar selisih harga karena dia merusak. Jadi si pembeli malah disuruh bayar ini. Kamu ngerusak cangkang telur unta saya. Padahal ini bisa dipakai buat mangkok misalnya. Kamu harus ganti, kata penjual. Nah, kita lihat kasusnya. Untuk barang-barang yang kita tuh nggak tahu cacatnya sebelum kita pecah, ya, sebelum kita buka isinya, apa contohnya selain kelapa, ya, semangka misalkan. Kita beli semangka, kayaknya luarnya bagus ini. Sampai rumah dibelah, isinya busuk. Apalagi barang-barang yang semacam itu. Nah, di sini beliau membedakan khusus untuk kelapa atau telur yang mana, intinya itu gini, cangkangnya masih bisa dipakai untuk yang lain gitu loh. Secara umum biasanya ada nilai gitu loh cangkang itu. Maka kalau dia buka ternyata ketahuan isinya udah busuk, enggak bagus. Ini kan aib juga. Benar ya? Cacat kan? Emang ada orang mau beli telur busuk? Enggak ada. Ada yang mau beli kelapa busuk? Enggak tahu, mungkin kelapa itu sebagian ada juga difungsikan untuk itu. Cuman umumnya orang enggak mau. Nah, sekarang kita punya pilihan. Pilihannya dua, balikkan barangnya, minta ganti rugi uang, atau ya tadi, minta ganti rugi. Nah, kalau kita minta balikkan, kita mau ngambil uang, kita harus ganti rugi atas kerusakan cangkang tadi. Karena itu tadi dianggap punya nilai. Kalau cangkang-cangkang enggak punya nilai, maka tidak dianggap. Ini sebenarnya kembali kepada uruf gitu ya, kembali kepada kebiasaan di masyarakat tertentu. Karena ada barang-barang di tempat masyarakat itu ini punya nilai gitu. Ini kalau dibeli itu ada harganya. Jadi contoh kasusnya tadi seperti telur burung unta yang itu bisa dipakai buat wadah, buat mangkok seperti itu. Ya, kayak batok kelapa kan, ada kan ini ya, es batok gitu kan. Jadi batoknya itu dipakai buat mangkok gitu. Dipakai ya es batok, es apa, ada juga soto batok gitu kan. Nah, jadi batoknya itu dipakai gitu loh. Nah, cuman enggak tahu ya, tapi umumnya kalau tempat kita kayaknya batok enggak terlalu inilah ya, enggak terlalu begitu bernilai. Ya walaupun tetap bisa gitu ya. Nah, wa dhahiru kalamil muallif annahu idza lam yakun hunaka fasadun fil kasri fa innahu la yarudul arsyal kasr. Jadi kalau memang dia enggak masalah, artinya dia dipotong bagus-bagus sama si pembeli, jadi dipotongnya sama, jadi tetap bisa jadi mangkok dia. Ya sudah ini barangnya busuk, saya enggak mau. Nah, ini cangkangnya saya kembalikan. Maka berarti otomatis tidak ada masalah. Dia tidak perlu harus bayar. Kemudian kalau memang itu menyebabkan dia menjadi tidak bernilai karena dia memecahnya itu kemudian sampai remuk cangkang telurnya. Kan ada orang ya tipe belah telur ataupun buka telur, buka kelapa itu kan enggak ada, ada yang tipenya rapi gitu. Ada yang tipenya itu kayak ya udahlah yang penting kebuka aja isinya gitu. Menjadi tidak bernilai, maka dia harus ganti rugi. Sehingga untuk ini ada tiga kemungkinan kata beliau. Ada tiga kondisi sebenarnya kalau kita mau petakan. Yang pertama ya dia apa namanya Belahnya rata ya sudah, balikkan minta uangnya, seperti itu. Atau kemudian belahnya remuk. Ya, kalau remuk berarti enggak bisa dibalikkan. Dia tinggal apa? Harus tanggung jawab karena itu tadi punya nilai. Atau yang ketiga tadi, dia pecah, masih punya nilai tapi udah enggak utuh lah nilainya. Misalkan satu cangkang atau satu batok itu berapa? 5.000 kalau bagus misalkan. Nah, karena dia udah gerumpil-gerumpil ya, pinggirnya itu udah pecah-pecah, enggak bagus, mungkin kurang 4.000 atau 3.000 gitu ya. Maka ini disesuaikan dengan selisih. Bagaimana kalau contoh barangnya, cangkangnya itu sesuatu yang enggak ada nilainya? Seperti apa? Bait dajjaj, ya telur, ayam. Nah, kalau seperti ini ya udah, dia datang aja kan ke warung, ke tempat dia beli telur, "Pak, Bu, ini tadi saya beli telur, telurnya busuk." Nih, buktinya nih di mangkok misalkan dibawa sama dia kan. "Saya minta uang saya dibalikkan." Karena apa? Cangkang telur ayam itu umumnya orang enggak pakai gitu loh. Enggak dimanfaatkan, enggak ada nilainya, enggak bisa untuk mangkok apa dia, enggak bisa. Bal yurma fizzubalah. Ya udah orang dibuang, ambil isinya dibuang cangkangnya. Maka kalau ini kita ketemu isinya busuk, tidak bisa dimakan, berarti dia berhak sebagai pembeli untuk minta uangnya dikembalikan. Satu telur berapa sekarang? 2.000 atau berapa? 1.500. Nah, minta balikkan uangnya. Kenapa? Tabayyana annal 'aqda 'alaihi fasid. Jadi akadnya enggak sah yang tadi. Kalau kita beli barang, barangnya busuk, itu akadnya enggak sah. Fasid dia. Kenapa? Karena syarat sah akad di pembahasan-pembahasan awal kita sudah bahas. Apa syarat sah akad jual beli? Salah satunya objeknya itu harus sesuatu yang memiliki manfaat. Ainun yuntafa'u biha. Nah, pertanyaannya telur busuk tadi ada enggak manfaatnya? Kelapa busuk tadi ada enggak manfaatnya? Semangka busuk tadi ada enggak manfaatnya misalkan? Maka tidak ada manfaatnya. Berarti kita menyerahkan uang tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Berarti tidak sah akadnya. Walau qala al-ba'i a'tini al-kushur in kunta idza kunta taqul innal 'aqda fasid fa innahu la yalzam. Nah, gimana kalau misalkan ada penjual yang nyebelin gitu loh. Jadi dia bilang, dia enggak terima nih kalau ada pembeli komplain. "Pak, ini telurnya busuk, saya minta balikin." Nah, ini karena dalam akad enggak sah kata si pembeli. Penjualnya juga sebel kan, dan di akhirnya dia bilang, "Mana sini, saya enggak mau kalau cuman dibalikin isinya aja. Cangkang-cangkangnya balikin ke saya gitu ya." Nah, kira-kira gimana kata beliau? Maka tidak wajib. Jadi secara hukum gitu ya. Ini kita bicara secara hukum. Pembeli tidak wajib untuk apa? Mengembalikan. Karena memang tidak ada nilainya pada umumnya. Untuk apa cangkang itu? Kamu bikin susah saya aja kan gitu ya. Maka turma fizzubalah. Bagaimana kalau semangka? Nah, ternyata di sini dibahas sama beliau semangka. Kalau semangka habhabah, ini bahasa Arabnya. Kalau kita belah wajadaha fasidah, kira-kira boleh enggak kemudian kita balikin, "Pak, ini semangkanya busuk. Saya minta balikin Pak uangnya." Kata beliau, "La yarji bi kulli saman." Nah, dia tidak berhak minta balikin uangnya. Kenapa? Alasannya katanya ternyata hadhihi bittikhah yumkin an takuna alafan lidawab. Jadi, nah ini perhatikan. Katanya gini, semangka itu kenapa kita enggak berhak minta uangnya? Karena semangka masih bisa dimanfaatkan. Semangkanya busuk, ya. Kamu memang enggak bisa makan. Tapi kan masih bisa dikasih ke ayam, kasih ke bebek, kasih ke apa lagi misalkan? Ke hewan. Iya, tapi saya belikan untuk saya. Iya, tapi masih bisa dimanfaatkan. Nah, ada pendapat seperti itu. Fayuqalahu laka antaruddaha. Tapi ya ada yang mengatakan, tetap kita berhak kok balikkan. Ya. Kemudian, tapi kita harus ganti gitu. Karena kita membelah semangka tadi. Apa bedanya dia dengan telur? Gitu. Kalau telur, itu telur busuk itu udah gak bisa dimanfaatkan lagi. Beda dengan semangka. Tapi ini sekali lagi kembali kepada uruf, kepada kebiasaan di masyarakat setempat. Biasanya kalau di tempat kita itu penjual bilang gitu. Kayak kita juga kadang kan bilang ke penjual, "Pak, ini kalau semangkanya gak bagus gimana, Pak?" Oh iya, nanti balikkan aja ke sini. Nanti belah, kalau memang tidak bagus, datang ke sini, bawa semangkanya, kita ganti yang baru. Atau kalau mau batalkan, silahkan. Biasanya seperti itu. Jadi, ini sebenarnya kembali kepada uruf atau kebiasaan di tempat masing-masing. Wa khiyaru aib mutarakhin. Nah, kemudian faedah berikutnya yang kita bisa ambil dari pelajaran ini adalah khiyar aib itu dia sifatnya mutarakhin. Apa mutarakhin? Jadi catatannya juga di sini khiyar aib itu dia adalah tidak segera. Maksudnya tidak segera gimana? Kita lihat penjelasannya. Artinya, la yalzamul mushtari. Pembeli tidak ada kewajiban harus segera mengembalikan begitu dia tahu. Jadi misalkan dia belinya kapan? Pagi. Terus begitu itu sampai rumah, langsung dia belah. Busuk ternyata. Nantilah saya ada kerjaan. Misalkan. Atau saya mau ke kantor. Nanti sore baru kita kembalikan, baru kita urus. Itu jawabannya boleh. Karena kalau dibilang harus segera, jadi istilahnya lawannya boleh ditunda dengan segera, itu berarti kalau ada penundaan, dia menjadi tidak berhak adanya khiyar. Jadi misalkan, Pak, Bapak taunya itu cacat kapan? Jam 7 pagi. Kok Bapak nggak langsung hubungi sih? Kok Bapak nggak langsung balikan? Kenapa Bapak tunda sampai jam 12, sampai jam 4 sore? Ya saya kerja gitu. Saya masuk kantor, baru sempatnya sekarang sore. Tidak bisa Pak, Bapak berarti tidak punya hak khiyar lagi. Enggak. Jadi khiyar itu masih bisa, kalau barangnya cacat ya udah. Anda boleh kembalikan istilahnya kapanpun sempat gitu. Cuman nanti gitu ya, dengan catatan malam yu'akhir ta'khiran yadurrul ba'i. Tapi jangan sampai kemudian ada orang itu sengaja menunda-nundanya. Tujuannya apa? Memudorotkan si penjual. Itu tidak boleh. Dia tidak berhak kalau seperti itu. Jadi sengaja dipending-pending dulu. Ditunda-tunda kayak misalkan kerusakan pada mobil gitu ya. Aibnya pada mobil, cacatnya pada barang. Kemudian ditunda-tunda-tunda-tunda. Ini akan memudorotkan, merugikan si penjualnya. Kalau dia segera kembalikan, misalkan si penjual juga bisa kondisikan, ya sudah Pak, nanti saya bisa carikan customer lain gitu. Ya, tidak dirugikan. Kemudian malam yujad dalilur ridha. Selama tidak ada indikasi bahwa dia sudah ridha atau dia setuju dengan barang itu. Jadi artinya kita tahu sekarang kita masih boleh pending dan selama masa penundaan ini tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa kita ridho dengan cacat itu. Contohnya gimana? Contohnya adalah indikasi ridho itu kita yusarrih. Kita menyatakan dengan tegas kepada teman misalkan. Saya itu tadi gitu. Nah, dia sampai kantor misalkan atau sampai tempat kerja atau pas lagi ketemu temannya dia bilang, saya itu tadi beli semangka. Saya itu beli barang dari toko A, toko B. Barangnya rusak, busuk, nggak bagus. Nah, kemudian dia bilang gitu ya. Tapi saya nggak apa-apa lah, saya ridho, saya maafkan dan saya rela, nggak apa-apa. Nah itu berarti dia menyatakan dengan statementnya dengan tegas bahwa dia tidak akan menagih. Maka kalau seperti itu dia tidak punya hak untuk menarik atau dia minta balikkan ataupun ganti. Atau yang kedua modelnya adalah dia melakukan tindakan ya atau tasarruf. Tadi kan dengan ucapan. Nah, sekarang dengan tindakan. Dengan tindakan dia sudah tahu ada cacat pada barang, kemudian malah dia jual. Dia jual, dia wakafkan, dia gadaikan atau tindakan-tindakan yang lain yang menghilangkan kepemilikan. Kalau menurut mazhab Hambali itu dia secara otomatis hilang kesempatan khiyar. Tapi ternyata Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan ini butuh diberikan perincian. Jadi ketika dia jual, misalkan dia beli mobil. Mobilnya itu harusnya harganya harga normal 400 juta, dia bayar 400, ternyata ada cacat. Nah, dia tahu cacatnya sehingga harga ini mestinya cuma 300 juta. Tapi setelah dia tahu dia jual mobil itu atau dia kemudian wakafkan dan yang lain. Maka kalau semacam ini itu tinggal ditanya, dikonfirmasi kepada si pembeli tadi. Pak, Bapak itu udah tahu kan mobilnya cacat. Harusnya kan Bapak punya pilihan. Nah, itu apakah Bapak ridho sebenarnya? Nggak dapat apa-apa? Atau sebenarnya Bapak ridho kalau itu jadi milik Bapak tapi Bapak minta ganti rugi? Nah, itu harus di-clear-kan. Karena apa? Di situ ada hak dia yang berhak untuk dikembalikan oleh si penjualnya. Kalau dia bilang, ya saya ridho, saya tahu ada cacat, saya tidak mempermasalahkan, saya menggugurkan hiar saya, berarti selesai, gugur. Tapi kalau dia bilang, ya saya tetap mau nagih, minta balikkan ganti rugi, ada arsnya tadi, ya berarti dia harus diserahkan arsnya oleh si penjual. Maka ini karena urusannya niat, maka perlu diperjelas. Bapak kira-kira maunya seperti apa? Maka kalau penjual mengatakan, Pak, saya mau minta dia bersumpah. Nah, penjual minta, saya maunya dia bersumpah. Benar nggak kalau niatnya semacam itu? Dia nggak ridho sebenarnya, dia minta ganti rugi atas cacat itu. Ya, silakan. Dia boleh bersumpah dan itu sudah menjadi tanggung jawab dan urusan si pembeli tadi. Dan, wala yaftakir ila hukmin. Nah, urusan semacam ini tuh nggak perlu dibawa ke pengadilan semacamnya. Karena apa? Karena si pembeli itu punya hak. Dia punya hak, dia tidak perlu sampai ke pengadilan. Ya saya yang beli barangnya cacat. Syariat kasih saya pilihan. Saya balikkan atau kemudian saya batalkan. Wala ridho wala hudur sahibihi. Tidak perlu konfirmasi, tidak perlu izin, tidak perlu ada ridho dari penjual. Nah ini penting karena dia ada hak. Beliau membawakan dalil kasusnya seperti talak. Talak itu kira-kira haknya siapa? Hak suami. Jadi suami boleh mentalak istri. Ini dicatat dulu ya. Ini kita bicara hukum. Gitu. Bukan berarti kemudian ini dibuat mainan gitu. Enggak. Jadi secara hukum suami boleh mentalak istri walaupun istri enggak ridho. Nah, jadi istrinya enggak ridho misalkan ditalak. Suaminya ingin mentalak. Atau istrinya enggak ada di lokasi. Suaminya mengatakan dia mentalak. Maka jatuh talaknya, walaupun istri tidak ridho. Nah sama dalam konteks jual beli tadi, ketika pembeli punya hak khiyar karena barang cacat, dia boleh mengatakan saya mau batalkan, saya mau minta ganti rugi, saya mau minta ini, walaupun penjual nggak ada, walaupun penjual mungkin nggak ridho. Tetap karena itu adalah hak dia dan dia punya hak untuk itu. Jadi itu yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan konsekuensi mengenai cacat pada barang. Jadi kalau kita beli barang dan barangnya cacat, maka ada dua konsekuensi yang tadi sudah disampaikan. Seperti itu, barangkali ada yang mau didiskusikan, silahkan. Baik, Ustaz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Kapan hari saya ada beli via JustTip barang dari Turki. Setelah datang pecah, Ustaz. Udah saya video dan saya kirim ke JustTip-nya. Katanya diganti atau di-refund. Apakah kalau saya mau tukar tambah barang lain itu halal, Ustaz? Jazakallahu khair. Baik. Ini ada kasus gitu ya. Dia beli barang. Kemudian begitu sampai, dia ternyata rusak. Nah, berarti kan kita punya hak nih. Berapa misalkan harga barangnya itu? Ya. Anggap nilainya adalah 1 juta. Ya. Ini kan sebenarnya menjadi tanggungan si penjual. Penjual harus ganti barang yang rusak ini. Karena kita taunya nyerahin uang, barang kita terima dalam kondisi bagus gitu ya. Nah, pertanyaannya, boleh enggak? Kalau 1 juta ini, misalkan tadi kita beli barang X gitu ya. Nah, kita mau minta, gini aja deh, saya mau beli ganti barang yang versi lain, Y misalkan. Nah, kalau mau beli barang Y, dia harus nambah, misalkan 500 ribu. Ya. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Jadi, dia punya hak semacam itu, karena ini tadi adalah, tanggungan si penjual untuk ini, untuk berikan barang yang semisal dengan itu. Kalau enggak, ya sudah. Yang tadi, ini barangnya rusak, yang tadi kan menjadi tidak sah, gitu ya. Seperti yang kita nyatakan tadi, kalau barangnya rusak, itu kan berarti akadnya bermasalah, dan uang yang sudah diserahkan pembeli, itu tinggal nanti diganti dengan barang semisal, atau kemudian dibuatkan akad baru, diganti dengan barang lain, tinggal nanti si pembeli nambah, ya. Dengan catatan itu bukan barang-barang riba yang harus terjadi serah terima tunai, ya. Jadi ini dengan catatan barang-barang yang memang diperbolehkan adanya penundaan untuk dilakukan jual beli. Wallahu ta'ala alam. Yang selanjutnya Ustaz, Ustaz, ana membuka jasa hapus akun sosial media. Untuk pembayarannya dilakukan setelah akun terhapus. Karena sama-sama saling menguntungkan, dalam arti akun berhasil terhapus dan customer membayar. Apakah akad seperti itu diperbolehkan Ustaz atau harus pakai DP terlebih dahulu? Jazakallahu khairan. Baik. Jasa hapus akun. Ini kan dua kemungkinannya. Yang pertama berhasil atau tidak. Ya, atau hapus akun itu selalu berhasil. Anggap aja gini ya. Anggap aja bisa aja berhasil terhapus, bisa aja tidak, gitu kan. Karena ini kan dia jual jasa nih. Nah, kalau berhasil, kemudian bayar. Nah, kalau tidak, ada dua juga kemungkinannya. Ya, ada dua juga. Tetap bayar. Atau, kalau tidak ya berarti tidak bayar. Nah, basicnya, itu ya, kita belum bahas hukumnya dulu. Basicnya hapus akun ini adalah jasa. Jadi dia menjual bisa keahlian ataupun dia bisa menjual waktunya gitu ya. Dalam apa? Dalam mengelola atau menghapus akun tadi. Dan itu adalah jasa yang mubah insyaallah, enggak ada yang bermasalah. Nah, jasa itu sesuatu yang kita sudah miliki. Anda boleh pakai dua hal di sini. Boleh minta DP, enggak apa-apa. Boleh kemudian tidak. Itu juga boleh. Jadi, kalau tidak ini kita pakainya apa? Kalau berhasil, kamu baru bayar. Itu kan ya. Kalau tidak, ya berarti kamu tidak perlu bayar. Nah, tapi kalau kemudian dia sudah minta DP, nah, ada kemungkinan tidak berhasil, kita perlu kasih tahu. Gini ya, kamu itu bayar saya, misalkan apa? Kalau nanti ada kemungkinan tidak berhasil, kamu tetap bayar. Asal itu diterangkan di awal, enggak apa-apa. Boleh. Jadi, itu berarti kita pakainya apa? Ijaroh. Sama lah seperti pekerja. Gitu ya. Pekerja di kantor, di mana. Itu kan dia yang dibayar berdasarkan waktu tenaga dia. Misalkan, mas tolong ya, kamu bantu saya kerja, ngedit atau apa. Dia dibayar itu. Per kerja dia itu dibayar waktu. Walaupun mungkin bisa aja kerjaannya nggak selesai. Gitu. Nggak apa-apa. Yang penting, di awalnya harus jelas. Jadi, Anda harus sampaikan kepada customer, jangan sampai nanti dia sudah bayar, dia berharap berhasil, ternyata kemudian ada peluang tidak berhasil. Makanya tadi ini dimunculkan adalah untuk catatan penting bagi penjual jasa. Jangan sampai ada dusta, nggak boleh ada bohong. Kalau memang ada kemungkinan tidak berhasil, sampaikan. Mbak ini atau bu atau mas atau apa, ini ada kemungkinan tidak berhasil. Tapi karena saya sudah kerja, saya minta tetap bayar ya. Nah, sampaikan, dia ridho, iya nggak apa-apa. Karena saya juga nggak bisa, saya bayar. Tapi kalau ini nggak disampaikan, nah itu jadinya dia tidak jujur. Gitu ya. Kalaupun dia mau pakai skema yang tadi, nggak usah bayar dulu. Nanti kalau berhasil baru bayar, ya boleh. Itu nggak ada masalah. Gitu. Ya, jadi yang menjadi catatannya adalah di sini. Yang penting dia ini kuncinya adalah jujur. Kalau dia sudah jujur, ya terserah. Anda mau minta DP boleh, mau tidak, ya silakan. Kalau tadi misalkan tidak tapi tidak bayar, ya, ya sudah nanti ininya saya kembalikan. Jadi Anda sudah bayar, kalau nanti kerjaannya gagal, akunnya tidak berhasil terhapus ya, saya kembalikan misalnya. Itu boleh juga. Jadi tergantung gimana enaknya. Dan yang penting kata kuncinya ini tidak boleh hilang adalah jujur. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ustaz, salah satu langkah yang ana tempuh untuk keluar dari sisa Allah adalah meninggalkan riba. Apakah saya boleh keluar atau tidak dari sebuah komunitas arisan yang sudah 30 tahun lebih kami jalani dengan alasan tata cara arisannya yang tidak sesuai dengan syariah muamalah, di mana yang menerima arisan ditunjuk sebagai pelaksana arisan, sedangkan sesuai ilmu muamalah yang baru saya ketahui di sini ada unsur ribanya. Setelah saya jelaskan ke teman-teman, mereka menolak. Mohon masukannya Ustaz dan nasihatnya dalam mengambil keputusan Ustaz. Baik, ini ada kasus gitu ya, praktek riba ataupun di sini lebih spesifiknya adalah arisan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita lanjutkan, kita tahu itu masalah, kemudian kalau kita tinggalkan, ya, kita tidak ambil, ini juga mungkin ada kontra gitu ya. Apalagi sudah tadi 30 tahun lebih ini berjalan. Apalagi kalau misalkan ini adalah keluarga. Nah, kaitannya kan biasanya kalau yang sudah puluhan tahun itu, kalau tidak keluarga ya teman dekat gitu kan. Biasanya seperti itu. Ketika kita sampaikan, gimana kalau skema ini kita ubah gitu ya. Kita minta dia lebih sesuai dengan apa namanya, ubah aturan. Ya. Ubah aturan, kita mengkondisikan supaya ini bisa. Kalau tidak bisa, ya sudah, kita sampaikan, kita tidak bisa ikut. Cuman menyampaikan tidak bisa ikut itu perlu pemilihan bahasa gitu ya, ya untuk menunjukkan, dan kita perlu tekankan bahwa kita tidak benci dengan mereka gitu loh. Kita tidak ada masalah sama hubungan mereka gitu. Cuman karena kita baru dapat tambahan ilmu, ya kita sekedar mencoba mengamalkan apa yang kita sudah tahu gitu saja. Jadi lebih kepada ini ya, komunikasi nanti. Komunikasi sambil doa gitu. Tetap kan kita enggak boleh gitu loh. Kalau kita tahu itu bermasalah, yang kita bisa lakukan adalah ubah. Jadikan dia sebagai sesuatu yang tidak bermasalah sesuai dengan aturan. Gimana caranya? Ya mungkin kita ubah untuk konsumsi, biasanya kan dikonsumsi gitu ya. Itu kita sekarang arisannya di ini aja deh gitu loh, di restoran atau di kafe gitu ya. Jadi bayar makan ya masing-masing, misalkan seperti itu. Kita coba tawarkan ini ya, kasih alternatif. Alternatif, pilihan-pilihan yang coba logis. Karena kita berusaha untuk meyakinkan. Kalau ini sudah ditempuh dengan cara-cara yang bagus tapi juga belum ini, ya sudah gitu. Kita hanya berkewajiban untuk menyampaikan, menjelaskan dengan sebaik mungkin. Kalaupun tidak, ya tetap tidak bisa kita paksakan gitu. Makanya ini komunikasi dan hubungan tetap harus dijaga, apalagi dengan keluarga gitu ya. Karena memang kasus semacam ini juga sering ditemui, apalagi kadang sebagian keluarga itu akan berpikiran yang mungkin aneh-aneh macam-macam. Di awal mungkin akan berat untuk menerima gitu ya. Tapi insya Allah nanti seiring berjalannya waktu mereka akan mau insya Allah memahami. Ya kita sama-sama berdoa gitu ya, semoga teman-temannya gitu, anggota-anggota arisannya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu hatinya menerima kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah. Baik, itu yang kita bisa bahas pada kesempatan hari ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.